Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Dingin Malang, ya. Bareng bersama Oscar Community ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Devi Aldiva New Palapa. kasih Mbak E, matur sembah nuwun. Kangge Mbak.